Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. InsyaAllah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarah Salasatil Usul. Sekarang kita mulai memasuki Al-Aslus Salis, pokok yang ketiga, yaitu mengenal Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sedangkan Hashim dari suku Quraisy. Suku Quraisy dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Dan beliau berumur 63 tahun. Di antaranya 40 tahun qabla nubuwah, sebelum kenabian, sebelum diangkat menjadi nabi. Dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Beliau diangkat menjadi nabi dengan firman Allah, Iqra, surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan beliau diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Muddatsir. Tempat beliau adalah Mekah. Tempat tinggal beliau, kelahiran beliau di kota Mekah. Dan beliau hijrah ke kota Al-Madinah. Di dalam syarahnya telah disebutkan kemarin bahwasanya di dalam mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ada 5 perkara. Yang pertama, mengenal nasab beliau. Beliau nasabnya paling mulia. Yang telah disebutkan tadi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dari Bani Hashim, suku Quraisy, bangsa Arab. Kemudian yang kedua, mengenal atau mengetahui umur beliau dan tempat kelahiran beliau serta tempat hijrah beliau. Telah disebutkan tadi, umur beliau 63 tahun. Ini tahun Hijriah. Bukan tahun Masehi. Kalau Masehi ya kurang dari itu. Ketika disebutkan tahun dalam Islam, maka yang dimaksudkan ada tahun Hijriah. Dan tempat kelahiran beliau adalah kota Mekah. Kota Mekah. Adapun tempat hijrah beliau adalah kota Al-Madinah. Yang ketiga, mengetahui kehidupan beliau sebagai nabi, yaitu selama 23 tahun menjadi nabi, menjadi rasul, mengemban an-nubuwah dan ar-risalah. Yang keempat, dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul? Maka telah disebutkan tadi, diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Dan diangkat menjadi rasul dengan Ya Ayyuhal Muddatsir. Surat Al-Muddatsir. Yang kelima, yang terakhir, dengan apa beliau diutus dan untuk apa? Maka sungguh beliau diutus dengan membawa Tauhidullah. Ajaran Tauhidullah, Tauhid, mentauhidkan Allah. Dan membawa syariat Allah yang mengandung atau yang berisi pelaksanaan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Beliau diutus sebagai rahmat untuk alam semesta, agar beliau mengeluarkan mereka, jin dan manusia, dari kegelapan kesyirikan, kekufuran, kebodohan, menuju cahaya ilmu, iman, dan tauhid. Sehingga mereka dengan hal itu mendapatkan ampunan Allah, keridhaannya, dan selamat dari siksaannya dan kemarahannya atau kemurkaannya. Kemudian Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah mengatakan dalam matannya, ba'atahullahu bin nazarati anisyirki wa yada'u ila tauhidi. Allah mengutus nabinya dengan mengemban tugas memperingatkan manusia dari kesyirikan dan mengajak mereka kepada tauhid. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ay maksudnya yunziruhum anisyirki wa yad'uhum ila tauhidillahi azza wa jalla fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Maksudnya Allah mengutus beliau agar beliau memperingatkan manusia dari kesyirikan dan menyeru mereka kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah rububiyahnya, dalam masalah penciptaan, kepemilikan, dan kepengaturan alam semesta, agar manusia mengesahkan Allah dalam masalah ini, dalam masalah tiga hal ini, penciptaan, kepemilikan, dan kepengaturan alam semesta, agar mereka meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini, dan agar mereka mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah, peribadatan, yakni agar mereka hanya beribadah kepada Allah saja, agar mereka menyerahkan seluruh jenis ibadah untuk Allah saja, bukan selainnya, dan agar mereka mentauhidkan Allah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifatnya. Qala wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mengutus nabinya tersebut untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan dan mengajak mereka kepada tauhid, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Muddathir ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Di dalam syarahnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, an-nida'u li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-nida', seruan yang ada di ayat ini ditujukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qum fa'anzir, bangunlah, bangkitlah, lalu berikan peringatan kepada manusia. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ya'murullahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yaquma bijiddin wa nashatin وَيُنْذِرَ النَّاسَ عَنِ الشِّرْكِ وَيُحَذِّرَهُمْ مِنْهُ وَقَدْ فَسَّرَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْآيَاتِ. Allah Azza wa Jal dalam ayat ini memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar beliau bangkit. Beliau bangun dengan sungguh-sungguh dan semangat dalam menjalankan atau mengemban tugas risalah ini. Dan agar beliau memperingatkan manusia dari kesyirikan dan melarang mereka darinya, agar mereka waspada dan takut dari kesyirikan, menghindari kesyirikan, menjauhinya sejauh-jauhnya. Dan Asy-Syaikh rahimahullah telah menafsirkan ayat-ayat ini. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bangkitlah, bangunlah, lalu berikan peringatan dan Rabbmu, maka besarkanlah, yakni agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu, maka sucikanlah, bersihkanlah. Warrujza fahjur. Dan berhala, maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir. Dan jangan kau memberi dengan tujuan agar mendapatkan balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir. Dan dalam rangka memenuhi perintah Rabbmu, dalam rangka menjalankan perintah Rabbmu, maka bersabarlah. Al-Mudatsir 1-7. Qala kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan, wa ma'na qum fa'angzir. Dan makna dari firman Allah qum fa'angzir, bangunlah, bangkitlah, lalu berikan peringatan, maknanya yungziru anisyirki wa yada'u ila tauhidi. Beliau diperintahkan untuk bangun, bangkit, agar beliau memperingatkan manusia dari kesyirikan dan mengajak mereka, menyuruh mereka kepada at-tauhid. Wa rabbaka fakabbir. Adapun makna wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu, maka besarkanlah, agungkanlah. Ay, maksudnya azimhu bitauhidi. Agungkan Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu, maka bersihkanlah, sucikanlah. Ay, maksudnya tahhir a'malaka 'anisyirki. Sucikanlah, bersihkanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Bukan hanya membersihkan pakaian dari kotoran dan najis, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu mensucikan amalan-amalan kita dari kesyirikan. Membersihkan hati dan ucapan serta amalan kita dari yang namanya kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya. Warrujza fahjur. Sedangkan arujz, yani berhala, fahjur, tinggalkanlah. Arrujzu al-asnamu. Arrujzu adalah berhala-berhala, patung-patung, atau sesembahan-sesembahan selain Allah, sesuatu yang disembah selain Allah. Wa hajruha, sedangkan menghajarnya artinya tarkuha, meninggalkannya. Ditinggalkan yang namanya patung-patung atau berhala-berhala. Wal bara'atu minha wa ahliha. Dan bukan hanya sekedar meninggalkan atau menjauhi, tetapi al bara'ah, membencinya dan antipati, serta berlepas diri darinya, dari berhala tersebut dan orang-orangnya yang menyembahnya. Harus ada kebencian, benci terhadap penyembahan kepada selain Allah dan kepada orangnya. Demikian pula antipati dan berlepas diri dari keduanya. Qala akhadha 'ala hadha 'ashra sinina yad'u ila at-tauhid. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaksanakan tugas ini selama 10 tahun, yaitu beliau terus-menerus senantiasa mengajak kaumnya kepada tauhidullah selama 10 tahun, tidak memerintahkan yang lain, hanya satu masalah. Selama 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya berdakwah kepada tauhid saja. Hanya mengajak manusia kepada tauhid saja, tidak mengajak kepada yang lainnya. Salat belum diperintahkan. Zakat, puasa dan yang lainnya belum. Hanya satu, yaitu tauhidullah selama 10 tahun. Adapun yang lainnya, sholat dan syariat-syariat yang lainnya, itu setelah 10 tahun ini. Yang jumlahnya berapa? Ratusan syariat itu didakwakan oleh Nabi dalam masa 13 tahun. Sedangkan tauhid 10 tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Dan di masa setelah 10 tahun tersebut, 13 tahun, tetap Nabi memprioritaskan tauhid, mengutamakan tauhid di samping mendakwahkan syariat-syariat yang lainnya. Di dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ai anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baqiya 10 sinina yad'u ila tauhidillah azza wa jalla wa afradihi bil ibadati subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tinggal atau menetap di kota Mekah selama 10 tahun terus-menerus mengajak kaumnya kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah azza wa jalla dan mengesakannya, menyendirikannya dengan ibadah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ba'dal ashri urija bihi ila samai. Kemudian setelah beliau berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun mendakwahkan tauhid, setelah itu beliau dimi'rajkan, yakni diangkat ke langit. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, al-uruju as-su'udu. Al-uruj artinya as-su'ud, naik. As-su'ud baqisad. Wa minhu qawluhu ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan pengertian ini, al-uruj adalah as-su'ud, naik. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ta'arujul malaikatu warruhu ilaih. Al-Ma'arij ayat yang keempat. Para malaikat dan ar-ruh, yakni Jibril, naik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ruju artinya naik. Wa huwa min khasa'isin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-azimati allati faddalahullahu bihi qabla ayyuhajira min Makkah. Mi'raj, diangkatnya Nabi ke langit, termasuk dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang besar, yang agung, yang dengannya Allah mengutamakan beliau, melebihkan beliau dibandingkan para rasul yang lainnya. Yani beliau diutamakan dengan mi'raj ini sebelum beliau berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Fa bainama huwa naimun fil hijri fil ka'bati atahu atin. Yani kisahnya ketika beliau di mi'rajkan atau Isra Mi'raj, kisahnya beliau ketika itu sedang tidur di Hijr Ismail, di Ka'bah. Maka tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada beliau. Fasyaqqa ma baina thughrati nahrihi ila asfali batnihi. Lalu orang tersebut membelah, merobek antara dada dan bawah perut beliau. Dibelah, dirobek. Tsumma stakhraja qalbahu, kemudian dikeluarkan qalbnya, hatinya, maksudnya jantungnya ya. Qalbun itu bahasa Arab, arti sebenarnya adalah jantung yang ada di sini. Di mana? Di dada ya, di bawah dada. Yang biasa kita artikan hati. Kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan hatinya, yakni jantung beliau. Famala'ahu hikmatan wa imanan tahyi'atan lima sayaqumu bihi. Kemudian setelah dikeluarkan jantungnya, maka laki-laki tersebut memenuhi, mengisi beliau dengan hikmah. Mengisi dada beliau dengan hikmah. Mengisi jantung beliau dengan hikmah dan iman. Sebagai persiapan untuk mengemban atau melaksanakan tugas yang akan beliau jalani nanti. Tugas an-nubuwah, ar-risalah, tugas risalah kerasulan. Thumma ata bi dabatin bayda'a dunal bagli wa falqu al-himar. Ini tugas yang lebih besar dari itu. Yang beliau sudah diangkat jadi nabi dan rasul, kemudian dibelah, dikeluarkan jantungnya, diberi diisi hikmah dan iman sebagai persiapan untuk melaksanakan tugas berikutnya, kenabian dan kerasulan. Kemudian thumma ata bidabatin bayda'a. Kemudian laki-laki tersebut mendatangkan hewan tunggangan, dabbah, yang berwarna putih. Dunal bagli wa falqa al-himari, yang tingginya di bawah, lebih pendek daripada bighal, tetapi lebih tinggi daripada himar, keledai. Bighal, peranakan antara kuda dan keledai. Kuda paling tinggi, bighal pertengahan, keledai paling pendek. Nah, hewan ini antara bighal dan keledai. Yuqalu laha al-buraqu, yang dikatakan atau diberi nama al-buraq, hewan tunggangan yang dipakai oleh Nabi ketika Isra Mi'raj, namanya al-buraq. Yad'u khatwahu inda muntaha tarfi. Kecepatan buraq ini adalah satu langkahnya, sekali melangkah itu sejauh mata memandang. Sangat cepat. Sehingga ada istilah al-barq. Al-barq artinya kilat. Buraq ya, kecepatannya seperti kilat begitu. Faraqibahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa bi sahbatihi Jibril al-Amin hatta wasala Baitul Maqdis. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menaiki buraq tersebut dan ditemani oleh malaikat Jibril al-Amin yang terpercaya, sehingga mereka berdua sampai ke Baitul Maqdis di Palestina. Fanazala hunaka, lalu beliau turun di Baitul Maqdis tersebut. Wa shalla bil anbiya'i imaman bi kullil anbiya'i wal mursalina yusalluna khalfahu liyatabayyana bidzalika fadlu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa syarafuhu. Lalu beliau turun di Baitul Maqdis dan sholat mengimami para nabi. Seluruh nabi dan rasul sholat di belakang beliau. Jadi beliau sebagai imam. Sholat yang mengimami seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Hal itu agar tampak. Dengan hal itu agar jelas dan tampak keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kemuliaan beliau. Wa annahu al-imamu al-matbu'u, dan bahwasanya beliau adalah seorang imam, pemimpin para nabi dan para rasul. yang diikuti al-matbu. Tsumma araja bihi Jibril ila sama'id dunya. Kemudian malaikat Jibril membawa beliau naik ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan kita, langit pertama. Fastaftaha faqila man hadza? Lalu Jibril minta agar pintu langit dunia ini dibukakan. Maka ditanya beliau oleh penjaga langit tersebut, man hadza, siapa ini? Qala Jibrilu. Jibril menjawab, Jibril. Qila, ditanya lagi, waman ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala, beliau menjawab, Muhammadun, Nabi Muhammad. Qila, ditanya lagi, waqad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus menjadi seorang rasul? Qala na'am, kata Jibril, iya, sudah diutus menjadi rasul. Qila, maka dikatakan, marhaban bihi, selamat datang dengannya. Yani selamat datang kepada nabi tersebut, rasul tersebut. Fa ni'mal maji'u ja'a. Maka sungguh orang yang paling baik, orang yang datang yang paling baik telah datang. Fa ni'mal maji'u, yani orang yang datang yang terbaik telah datang. Nabi yang terbaik, rasul yang terbaik telah datang. Fa futiha lahu, maka dibukakan pintu untuknya. Fawajada fiha Adama, maka Nabi ketika masuk ke langit yang pertama, beliau menjumpai, mendapatkan Nabi Adam alaihissalam. Faqala Jibrilu, maka Jibril berkata, hadza abuka Adamu, fasallim alaihi, ini ayahmu Adam, maka ucapkanlah salam kepadanya. Fasallam alaihi faradda alaihissalam, maka Nabi pun mengucapkan salam kepada beliau, dan Nabi Adam pun menjawab salam beliau. Wa qala marhaban bil ibni salihi wan nabiyyi salihi. Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata, selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Wa ila ala yamini Adama arwahus su'adai wa ala yasari arwahul ashqiyai min dzurriyyatihi. Tiba-tiba di samping kanan Nabi Adam ada ruh-ruh orang-orang yang bahagia, dan di samping kirinya ada ruh-ruh orang-orang yang celaka, yang sengsara dari keturunan beliau Nabi Adam. Fa idza nadhara ila al-yamini surra wa dhahika, maka apabila beliau melihat ke arah kanan, maka beliau senang dan tertawa. Wa idza nadhara qabila shimalihi baka, namun ketika beliau melihat ke arah kirinya, maka beliau menangis. Tsumma araja bihi Jibrilu ila samai tsaniyati fastaftaha. Kemudian Jibril alaihi salam membawa naik kembali nabi ke langit yang kedua, lalu Jibril minta agar dibukakan ila akhir sampai selesai. Fawajada fiha, maka nabi di langit yang kedua tersebut mendapati Yahya wa Isa alaihimas salatu wassalamu. Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimas salatu wassalam. Bahuma ibna al-khalati. Keduanya adalah putra dari bibi masing-masingnya. Kullu wahidin minhuma ibnu khalatil akhari. Masing-masing dari keduanya, Yahya dan Isa, adalah putra dari bibi yang lainnya. Yani saudara sepupu, saudara misan. Ibunya Nabi Isa dan ibunya Nabi Yahya itu bersaudara, kakak beradik. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, hada Yahya wa Isa, fasallim alaihima. Ini Yahya dan Isa, maka ucapkanlah salam untuk keduanya. Fasallama alaihima, maka Nabi pun mengucapkan salam untuk keduanya. Faradat salama, maka keduanya menjawab salam tersebut. Waqala, dan keduanya berkata, marhaban bil akhis salihi wan nabiyis salihi. Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Kalau Yahya dan Isa bukan leluhur Nabi Muhammad, sehingga keduanya mengatakan selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Tapi kalau Nabi Adam karena leluhurnya, yakni bapaknya, maka mengatakan ibni, ibn. Selamat datang wahai anak yang soleh. Bukan saudara yang soleh, tapi anak yang soleh. Suma araja bi Jibrilu ila sama'i thalithati. Kemudian Jibril membawa naik beliau ke langit yang ketiga. Fastaftaha, lalu minta dibukakan. Ila akhirih, sampai selesai percakapannya. Fawajada fiha Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka Nabi menjumpai di langit yang ketiga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Faqala Jibrilu, hadha Yusufu. Fasallim alaihi. Fasallama alaihi faradda salama. Maka Jibril berkata, ini Yusuf. Maka ucapkan salam untuknya. Maka Nabi pun mengucapkan salam untuknya. Lalu Nabi Yusuf menjawab salam beliau. Waqala, dan Nabi Yusuf berkata, marhaban bil akhis salihi wan nabiyyi salihi. Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Sama, karena Nabi Yusuf bukan leluhur nabi kita, maka mengatakan selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Tsumma araja bihi Jibrilu ila sama'ir rabi'ati fastaftaha. Kemudian Jibril membawa naik beliau ke langit yang keempat, lalu minta dibukakan. Ila akhiri, sampai selesai. Fawajada fiha Idrisa. Lalu Nabi menjumpai di langit keempat tersebut Nabi Idris sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibrilu, maka Jibril berkata, hadza Idrisu, inilah Nabi Idris. Fasalim alaihi, maka ucapkan salam untuknya. Ucapkanlah salam untuknya. Fasalam alaihi faradda salama. Maka Nabi pun mengucapkan salam untuknya. Dan Nabi Idris menjawab salam tersebut. Waqala, dan Nabi Idris alaihi salam berkata, marhaban bil akhis salihi wan nabiyis salihi. Selamat datang wahai saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Berarti Idris bukan leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Idris mengatakan selamat datang saudara, bukan anak. Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Kalau dikatakan Idris sebelum Nabi Nuh, maka Idris adalah leluhur nenek moyang nabi kita. Nabi Ibrahim leluhur nabi kita. Nabi Ibrahim atau Nabi Nuh leluhur Nabi Ibrahim. Kalau Idris sebelum Nuh, berarti Idris leluhur Nabi kita. Akan mengatakan marhaban bil ibni salih. Tetapi Nabi Idris mengatakan marhaban bil akhis salih wan nabi salih. Dari hadis ini para ulama diantaranya Syekh Ibnu Taimin rahimahullah berdalil bahwasanya Nabi Idris itu setelah Nabi Nuh, bukan sebelum Nabi Nuh. Kenapa? Karena ini dalilnya. Beliau mengatakan kepada Nabi kita, selamat datang saudara yang soleh, bukan anak yang soleh. Sehingga Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi dan Rasul dari Bani Israel, dari bangsa Bani Israel, bukan sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Waqala, faqala, thumma araja bihi Jibril ila sama'il khamisah fastaftaha ila akhirih. Kemudian Nabi Jibril alaihissalam membawa naik beliau ke langit yang kelima, lalu minta dibukakan sampai selesai. Fawajada fiha Haruna ibna Imran akha Musa alaihissalatu wassalam. Maka di langit yang kelima Nabi menjumpai atau mendapati Harun bin Imran saudaranya Musa alaihimas salatu wassalam. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, hadha Harun fasalim alaihi, ini Nabi Harun, maka ucapkanlah salam untuknya. Fasalama alaihi, maka Nabi mengucapkan salam untuknya. Faradda alaihi salama, maka Harun menjawab salam beliau. Waqala, dan berkata, marhaban bil akhis salihi wan nabiyyis salihi. Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Tsumma araja bihi Jibrilu ila sama'is sadisati fastaftaha ila akhirih. Kemudian Jibril membawa naik beliau ke langit yang keenam, lalu minta dibukakan sampai selesai. Fawajada fiha Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi di langit yang keenam menjumpai, mendapati Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqala Jibrilu, maka Jibril berkata, hadza Musa, ini Nabi Musa. Fasalim alaih, ucapkanlah salam untuknya. Fasalama alaihi, faradda alaihi salama, maka Nabi mengucapkan salam untuknya dan Musa menjawab salam beliau. Waqala, dan Musa berkata, marhaban bil akhis salihi wan nabiyis salihi, selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Falamma tajawazahu baka Musa, maka ketika Nabi melewati, mau berpisah, mau meninggalkan Nabi Musa, maka Nabi Musa menangis. Faqila lahu, maka Nabi Musa ditanya, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Qala, maka Nabi Musa menjawab, abki li'anna gulaman bu'asa ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aksaru mimman yadkhuluha min ummati. Aku menangis dikarenakan ada anak muda yang diutus setelahku yang umatnya itu masuk ke surga lebih banyak daripada umatku yang masuk ke surga, kata Nabi Musa. Fakana buka'u Musa haznan atau huznan ala mafata ummatuhu minal fadaili la hasadan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka menangisnya Nabi Musa, menangisnya Nabi Musa itu karena sedih. Sedih karena umatnya, umat Nabi Musa, terlewatkan dari keutamaan-keutamaan. Sehingga tidak sebanyak umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam surga. Bukan karena hasad kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma araja bihi Jibrilu ila sama'is sabi'ati fastaftaha ila akhirih. Kemudian Jibril membawa naik beliau ke langit yang ketujuh, lalu minta dibukakan sampai selesai. Fawajada fiha Ibrahimu Khalil, Khalil Ar-Rahmani sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjumpai di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim Khalil Ar-Rahman sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, hadza buka Ibrahimu fasalim alaihi, ini ayahmu, bapakmu Ibrahim, maka ucapkanlah salam untuknya. Fasalam alaihi farada alaihi salama, maka Nabi mengucapkan salam untuk beliau dan Ibrahim menjawab salamnya. Waqala, dan berkata, marhaban bil ibni salihi wan nabiyyi salihi, selamat datang wahai anak yang saleh dan nabi yang saleh, karena Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim, sehingga dikatakan selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Wa inna ma tafa Jibrilu bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala haula'il anbiya'i takriman lahu wa izharan li syarafihi wa fadlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tujuan Jibril alaihi salam membawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkeliling menemui para nabi ini hanyalah untuk memuliakan beliau, sebagai bentuk pemuliaan untuk beliau dan untuk menampakkan kemuliaan dan keutamaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Ibrahim al-Khalilu musnidan dhahruhu ila al-baitil ma'muri fi as-sama'i as-sabi'ati alladhi yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 min al-mala'ikati yata'abbaduna wa yusalluna thumma yakhrujuna wa la ya'uduna fil yawmi ath-thani yati ghayruhum min al-mala'ikati alladhina la yuhsihim illallahu. Dan ketika itu Nabi Ibrahim al-Khalil bersandar, menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, yang mana di Baitul Ma'mur tersebut setiap harinya masuk ke dalamnya 70,000 malaikat yang beribadah dan sholat di Baitul Ma'mur tersebut. Kemudian mereka keluar dan tidak kembali lagi di hari yang kedua. Di hari yang kedua datang malaikat yang lain yang jumlahnya sama 70,000. Beribadah, sholat di Baitul Ma'mur, kemudian keluar, tidak kembali lagi. Hari yang ketiga demikian seterusnya. Setiap hari masuk 70,000 para malaikat di Baitul Ma'mur dan mereka keluar dan tidak kembali lagi. Yaitu para malaikat yang tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan jumlah malaikat sangat banyak. Kita tidak bisa menghitungnya. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Buktinya apa? Ini, setiap hari malaikat masuk ke Baitul Ma'mur 70 ribu dan keluar serta tidak kembali lagi ke tempat tersebut. Setiap hari seperti itu. Summa rufi'an nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi naik atau diangkat ke Sidratul Muntaha. Faghasyiyaha min amrillahi minal baha'i wal husni ma ghasyiyaha hatta la yastati'a ahadun ayyasifaha min husniha. Kemudian Nabi naik ke Sidratul Muntaha, maka Nabi melihat Sidratul Muntaha itu dihiasi dari urusan Allah, karena perintah Allah, dihiasi dengan hiasan yang sangat indah, yang elok, yang seorang pun tidak mampu untuk menggambarkan keindahan dan keelokan Sidratul Muntaha tersebut. Yani di atas langit yang ketujuh. Thumma farada Allahu alaihi as-salata 50 salatan kulla yaumin wa lailatin. Faradiya bidzalika wa sallama. Kemudian Allah mewajibkan kepada beliau salat 50 salatan, 50 kali salat sehari semalam. Maka Nabi pun rela menerima kewajiban tersebut, rela dan menerimanya. Tsumma nazala falamma mara bi Musa qala. Kemudian beliau turun, maka ketika beliau melewati Nabi Musa, maka Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan Rabbmu atas umatmu? Maka Nabi menjawab, 50 kali salat sehari semalam. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melakukannya, karena sungguh aku telah mencoba manusia, yakni umatku, umat Nabi Musa, sebelum engkau, dan aku sudah berusaha keras untuk membimbing mereka, yakni Bani Israel, dengan luar biasa, tetapi tidak berhasil, tidak mampu. Maka kembalilah engkau kepada Rabbmu, mintalah kepada Rabbmu at-takhfif, keringanan bagi umatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, faraja'tu fawudu'a anni ashran. Maka aku pun kembali menghadap Allah, fawudu'a anni, maka Allah mengurangi dariku ashran, 10. Kurang 10. Wa mazala yuraji'u rabbahu hatta istaqarrat al-faridatu ala 50. Dan terus menerus Nabi menghadap Allah Rabbnya sampai ditetapkan kewajiban salat itu 5 kali saja dalam sehari semalam. Fanada munadin amdaitu faridati wa khaffaftu ala ibadi. Maka ada yang menyeru, yakni Allah, aku telah melaksanakan, telah menetapkan kewajibanku, yakni apa yang Allah wajibkan, salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam, dan aku telah meringankan untuk hamba-hambaku. Wa fi hadhihi lailati udkhila an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-jannata. Di malam ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha kibabul lu'lu'i wa idza turabuha al-misku. Maka beliau mendapati di surga ada kubah-kubah dari lu'lu', dan tanahnya itu dari al-misk, yakni minyak misk. Tsumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatta ata Makkah bi ghalatin wa shalla fiha as-subha. Kemudian Nabi turun sehingga beliau mendatangi kota Mekah di waktu masih gelap menjelang subuh, dan beliau salat subuh di kota Mekah tersebut. Hadis ini muttafaqun alaihi. Itulah kisah tentang mi'rajnya beliau atau Isra mi'rajnya beliau, dan di situ beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk sholat 5 kali yang asalnya 50 kali. Faedahnya apa? Allah tetapkan asalnya 50 kali, kemudian diputuskan jadi 5 kali. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya kewajiban sholat 5 kali ini dalam pelaksanaan, tetapi dalam timbangan, dalam pahala 50 kali. Jadi kita harus bersyukur. Sholat itu walaupun 5, pahalanya 50. Sehingga harus semangat. Jangan malas-malasan sholat 5 kali sehari semalam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.